بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وكرامات أولياء الله تعالى إن يا تفضل بجاء سني يا فكري تفضل فكري وأحوالهم التي يدل عليها الكتاب والسنة ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة بل يكون ملابسا للنجاسات bahkan enggak berpakaian juga ada. Ini masih mending mulabisan billin najasat. Bahkan ada yang telanjang. Nah, terus mu'ajiran lil kilabi. Terus yakwi ilal hammamati. Wal qamari. Masyaallah. Terus al maqabiri wal madabiri. Ra'ihatuhu khabisatun. Allahu musta'an. Terus la yutahhiru at-taharah. Asy-syara'iyyata wala yatanazzafu wala yatanazzafu apa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala junubun wa qala hasbuk cukup baik. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa karamatu awliya'illahi ta'ala a'zamu min hadhihi al-umur. Maka karamah para wali-waliullah itu lebih mulia daripada semua itu. Semua itu maksudnya apa? Yang pembahasan sebelumnya. Kejadian-kejadian luar biasa yang ditampakkan oleh para wali-wali syaitan. Berjalan di air, terbang di udara, bisa menghilang, ya. Kebal, tidak anti apa namanya, tekbal kalau bahasa kita, ya. Wah, itu mereka sangka itu adalah karomah, padahal itu bukan karomah, itu tipu daya setan, sihir. Ya. Dan ya ikhwah, yang namanya waliullah itu nggak mesti punya ada hal-hal yang di luar biasa, yang di luar kebiasaan tadi, karena karomah yang paling dahsyat bukan itu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ini juga dikutip oleh Ibn Qayyim dari guru beliau Ibn Taymiyyah di kitab beliau Madarijus Salikin, luzumul istiqomah itu a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling dahsyat, yang paling agung adalah senantiasa istiqomah. Itu karamah yang dahsyat itu. Jadi muda, tua, sampai mati dalam ibadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam jihad, dalam dakwah, dalam amal, subhanallah. Karomah apa yang lebih dahsyat daripada ini? Ini yang dahsyat ini karomahnya. Ya, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Bukan kayak tadi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa hadhil umur al-khariqatu lil 'adah, dan perkara-perkara ini yang kejadian luar biasa tadi, yang di luar kebiasaan tadi. Ya, wa in kana qad yakunu sahibuha waliyan lillah. Walaupun bisa jadi orang tersebut adalah waliullah, dia dapat karamah berupa tadi, ya, yang tidak bisa dia demonstrasikan. Ya. Dia dapat seperti itu, kejadian luar biasa itu saat itu aja. Beda dengan tukang sihir. Wali setan yang bisa mendemonstrasikan hal-hal yang di luar kebiasaan tadi, al-umur al-khariqah lil 'adah. Ya, kalau waliullah terkadang ada itu. Dia dapat karomah. Ya, semisal orang para musuh tidak melihat dia padahal sudah mengepungnya, sebagaimana yang dialami oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. pasukan Hajjaj bin Yusuf mengepungnya. Dia sudah di situ, dia hanya berdoa pada Allah, enggak lihat. Ya. Tapi namun itu bukan yang sebesar-besarnya karomah, kata Ibnu Taimiyah. Faqad yakunu aduwan lillah. Nah, bisa jadi tidak menutup kemungkinan dia adalah musuh Allah. Fa inna hadhihi al-khawariq takunu likatsirin minal kufar wal musyrikin. Sebab kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan tadi itu juga banyak dialami oleh orang kafir, orang-orang musyrik, ahli kitab wal munafikin, takunu li ahli bidah, bahkan juga pada ahli bidah, takunu minasyayatin, bahkan oleh, dan ini dia berasal dari setan. Fala yajuzu, maka tidak boleh disangka, ayyudhanna, ya, tidak boleh disangka, anna kulla man kana lahu syai'un min hadhil umur, annahu waliyun lillah. Ya, jadi jangan disangka orang yang memiliki, ya, ke hal-hal tersebut, kejadian luar biasa tersebut, tidak boleh disangka, oh dia ini waliullah. Enggak boleh demikian. Tapi barakallahu fikum. Jadi Ibnu Taimiyah ini yang menarik, khawarij itu bisa juga pada kufar, musyrikin, ahli bid'ah, munafikin. Subhanallah. Ya. Taib. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, beliau menerangkan, al-an al-kafarah wal malahidah indahum asya'u gharibah lakinnaha minasyaitan walaysat minarrahman. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan. Saat ini orang-orang kafir, orang-orang mulhid, mereka memiliki hal-hal yang aneh, yang luar biasa. Namun itu dari setan, bukan dari Allah yang Maha Rahman. Karena itu semua berasal dari setan, bukan dari karamah Allah. Ya. Taib. Jadi setan diberikan kekuasaan oleh Allah untuk dapat menguasai mereka. Ya. Alam taro anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan disangka, oh ini berarti dia waliullah. Bal yu'tabaru awliya'ullahi wasbisifatihim wa'af'alihim wa'ahwalihim. Bahkan yang namanya waliullah tadi, ya, itu apa namanya, yang namanya waliullah itu dianggap sebagai waliullah dengan sifat-sifat mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan segala kondisi mereka yang ditunjukkan. Ya, kalau di ana dalah, kalau di antum ya dulu ya. Ya, dalah alaiha alkitab was sunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ini dia. Ini yu'tabaru bil iman wat taqwa. La bil khawariq faqat. Nah, jadi dianggap seorang wali Allah itu dengan iman dan takwa, bukan dengan kejadian luar biasa, bisa ngilang, bisa berjalan merayap di tembok, ya, tekbal, bukan itu. Nah, wa yu'rafuna bi nuril iman, masya Allah, dapat diketahui dengan cahaya keimanan. Wal Quran, cahaya Al Quran. Wa bi haqaiqil iman al batinah wa syara'il Islam al zahirah. Ah, masya Allah. Jadi bukan munafik, ya. Yaitu diketahui dengan, ya, hakikat iman yang batinah, di batinnya dia membenarkan, dan syariat Islam yang diamalkan lahiriahnya. Ya, gak bisa seorang wali itu cukup di hatinya, maka kalangan murjiah selama-lamanya gak bakal bisa jadi wali. Ya, kalangan murjiah, wali setan dia mungkin, ya, mereka meyakini iman itu cukup di hati, gak nampak kan juga gak apa-apa, gak bisa. Ya, barakallahu fikum. Jadi namanya wali-wali Allah itu diketahui dengan tanda-tandanya. Cahaya di wajah mereka, istiqomah dengan perbuatan dan ucapannya, ketenangan dia senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, merekalah wali Allah. Adapun wali setan, ya, mereka tidak menyebut Allah, berzikir pada Allah. Kalaupun menyebut zikir pada Allah, itu dalam rangka, ya, untuk menggapai sihir, karena sebagai kode-kode password. Ya, suruh nyebut Allah, Allah, Allah, tapi nanti ada nama-nama yang lain, zikir-zikir yang lain, ya, yang sebenarnya itu adalah jampi-jampi, ya, jampi-jampi, manggil-manggil setan. Allahumma musta'an. Ya, karena wali setan itu enggak suka berzikir kepada Allah dengan zikran katsira. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah. Ya. Tapi kalau mengingat selain Allah, wah senang dia. Kalau mengingat Allah, wah sesak dia. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Kalau mengingat selain Allah, wah senang dia. Semangat dia. Allah musta'an. Misalu dzalika annal umura al-madzkurah. Ya. Anna hadhil umura al-madzkurah wa amsalaha. Misalnya, hal ini semua yang disebutkan ini dan contoh-contohnya qad tujadu fi ashkhasin. Ya. Hal-hal yang kejadian luar biasa itu terkadang terdapat pada beberapa person. Yakunu ahaduhum la yatawaddau. Nah. Ternyata di antara mereka ada yang enggak pernah berwudu. Wala yusolli shalawatil maktubah, enggak pernah salat lima waktu. Ini kan banyak ini. Ya. Yang diklaim sebagai wali, sakti, mandraguna. Ya, sebagai kiai tapi enggak pernah wudu, enggak pernah salat. Bal yakunu mulabisan lin najasah. Bahkan ya, dia itu berpakaian dengan pakaian yang penuh najis, ya. Dia bergumul dengan barang-barang yang najis. Mu'asyiran lil kilab, bahkan dia mu'asyiran, apa enaknya terjemahan mu'asyiran ini? Bergaul dengan anjing, ya. Hai barakallahu fikum. Ya'wi ilal hammamat wal qammamin. Masyaallah. Ya. Sering berada di hammamat, ya. Ya, di tempat sampah. Di hammamat itu toilet, qammamin tempat sampah, wal maqabir wal mazabil. Ya. Kuburan dan mazabil. Ya. Itu. Mizbalah apa namanya? Tempat sampah juga ya. Raihatuhu khabisatun. Baunya dia berbadan baunya itu busuk. La yatataharu at-taharata syar'iyyah. Enggak pernah taharah dengan taharah yang syar'i, enggak pernah wudu, enggak pernah mandi janabah. Ya. Wala yatanadzaf. Enggak pernah membersihkan diri, ya. Kumal. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul malaikata baitan fihi junubun wala kalbun. Ya. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada orang junub. Dia junub, enggak pernah taharah. Enggak pernah mandi junub. Ya. Dan juga tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Ya. Ada anjing. Allah musta'an. Ini bukan waliullah ini, ya. Masa disebut waliullah? Ada yang enggak pakai baju sehari-hari, gila, Allah musta'an. Ini gimana mau jadi waliullah? Mana lagi tadi? Berikutnya, wala waqala an hadhil akhliyah. Fadhal, dibaca berikutnya. Sini, coba Niko. Ay yuh yahduruha tahduru, ya udah tahduruha tahduruha asyayatinu wa qala man akala min hataini asyajarataini al-khabithataini fala yaqrabunna fala yaqrabanna. Kan kalau ada nun taukid menjadi mabni ala apa? Mabni ala al-fat. Terus fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda bima yata'adda minhu bainu adama wa qala inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa qala inna allaha nadifun yuhibbun nazafata wa qala khamsu fawasiqi khamsun minal fawasiq khamsu fawasiq. Oh, kalau antum mudaf ya. Ya, terus subawasin yuqtal yuqtalna fil hilli wal harumi wal hayatu wal fa'u. Al hayyah, ular. Al hayyatu wa fa'ratu wal ghurabu wal kalbu wal aqulu wal hida'atu. Wal hida'ah wa fi riwayatin hayyatu wal aqrabu. Wa amara salawatillahi Wassalamu alaihi. Ini kan jumlah itiradiyah. Salawatullah, salam wa salamatu wa salamuhu. Terus kilab, jangan kilab. Hasbuk. Wa qala an hadhihi al-akhliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang akhliyah itu apa? Khola. Ya, itu hammamat. Bersabda tentang toilet. Inna hadihil khusyusha muhtadiratun. Ya, sesungguhnya khusyus ini, ya, khusyus-khusyus ini muhtadiratun. Khusyus ini artinya tempat-tempat buang hajat ini muhtadiratun, dihadiri oleh siapa? Yahduruha asyaitan, yaitu dihadiri, didatangi oleh setan-setan. Ya, khusus itu maksudnya mahallu qada'il hajah, itu maksud dari khusus, mahallu qada'il hajah. Ya, nah kalau setan itu hadirnya di kamar mandi, maka wali setan tempat favoritnya juga toilet. Paham gak sini? Ya, ini kata siapa ini? Kata Syekh Fauzan. Wa kadzalika wali syaitan yamilu ilaiha wa yajrisu fiha. Demikian pula wali setan, dia akan condong hatinya ke toilet. Ya, dia duduknya senangnya di toilet, nongkrong cari inspirasi. Sambil dengar musik, ngerokok. Sambil BAB. Ya. Wali setan kayak gitu. Senangnya di situ. Allah musta'an. Ya, maka hindari berlama-lama di toilet. Udah kelar hajat, tinggalin. Ya. Jangan cari inspirasi di toilet. Nah, pikir-pikir anak-anak suruh keluar pikir. Siapa si Fauzan kali itu? Lagi belajar, Rey. Siapa itu? Tambung bener ya? Suruh keluar gak mau. Siapa itu? Pozannya? Siapa Fikri? Ukasha? Allah musta'an. Ayo lanjut. Mana lagi tadi? Wa qala man akala min hataini syajaratain. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan dua dedaunan ini, dua sayurannya, yang khabisatain, yang buruk ini, Nabi mengisyaratkan kepada basol itu, ya. Ya, itu kepada bawang. Bawang putih, bawang merah. Khabisatain maksudnya rodiatain. Ya. Ya. Baik. Yaitu saum atau basol. Saum itu, saum dan basol itu bawang putih, bawang merah dalam keadaan mentah. Ya, karena Umar bin Khattab memberikan solusi, boleh makan terus ke masjid kalau sudah dimasak. Ya. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kita. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza, karena malaikat itu terganggu. Mimma yata'adza minhu banu Adam. Ya, malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Kalau anak Adam manusia terganggu dengan bau jengki yang ada di masjid, maka malaikat juga terganggu. Ya. Maka kalau habis makan jengki ke masjid, nah, sikat gigi. Nah, salatnya pakai protokol pas tuh, pakai masker. Nah, pas tuh. Begitu juga kos kaki. Kos kakinya bau apek. Ya, 2 pekan belum dicuci ke masjid, pede kali pakai kaos kaki. Orang di belakang sujud di belakang kaki dia. Pas sujud di belakang dia, kaos kakinya masya Allah, bawa rumah kosong 3 tahun. Allah Ustaz. Hah? Pas orang sujud di belakang kaki dia, itu orang terganggu, tersiksa, zolim. Nah. Juga ya, yang jempol-jempol kakinya bau, ini dibersihkan, kalau ke masjid. Ya, banyak kuman-kuman, gak pernah dikorek. Ya, dibiarin aja, apa adanya. Ini parah ini. Hah? Siapa nih? Ya. Perlu disurvey nih, dicek jempol kakinya atu-atu. Nah, ini gawat ini. Nah, yang jempol kakinya bau-bau dikorek dulu sebelum ke masjid. Nah, makan jengki, alhamdulillah sekarang ada masker. Sekarang gigi tapi nyolong-nyolong ada masker. Karena Nabi menyebutkan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza binhu banu Adam. Malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia anak Adam. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, mana lagi tadi? Berikutnya. Wa qala innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima, tidaklah menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya. Allah hanya menerima yang baik-baik. La yaqbalu illa at-tayyiba. Maksudnya, innallaha tayyib la yaqbalu minal aqwal wal a'mal war rawaih illa syai' at-tayyib, itu maksudnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Allah maha baik, Allah tidak menerima kecuali dari ucapan, amalan, ya. Rawaih, jamak dari raihah. Ha, itu yang bau-bau kecuali yang aroma-aroma kecuali yang baik. Ini berbeda dengan setan karena setan itu khabisah. Setan la taqbalu syaitan ilal khabais gitu. Nah, maka kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai waliullah, kotor, kumal, sumpek pakaiannya, bau, enggak pernah wudu, enggak pernah junub, enggak pernah mandi. Badannya dipilok-pilok, enggak pakai baju, bawa ketek. Terus ngaku-ngaku wali, Allah musta'an. Ya. Ini kacau ini. Ini orang gila. Yang lebih gila lagi yang waras percaya dia wali. Allah musta'an. Nah, ini lebih gila lagi. Ya. Ini di dalam setan itu penuh di dalam setan. Di dalam toilet itu penuh setan. Makanya kita kalau masuk kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuz wal khaba'is. Ya. Maka jangan lama-lama kamar mandi. Ini enggak di kamar mandi cari inspirasi. Nongkrong, ya. Dengerin musik, main handphone, nonton bola. Ya, ngerokok, habis makan. Ya. Nangis kamar mandi, siapa tuh? Ada yang nangis kamar mandi. Siapa tuh? Ngaku. Ada yang nangis kamar mandi. Cemen. Abisnya gimana nangis di kamar ketahuan. Ketahuan harga. Wah, malu, tengsin lah. Hah? Satu kamar semua lagi. Oh iya, satu kamar semua ya. Aduh. Raymond udah terbebas dia, Raymond. Ya kan Raymond? Udah terbebas. Mana lagi sekarang? Waqala. Ini dibaca belum tadi meniko? Khamsun. Kalau diantum mudhaf ya? Khamsul fawasik. Ada lima hewan fasik. Lima hewan fasik. Ya. Yuktalna fil hilli wal haram. Ini boleh dibunuh. Dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Artinya di tempat suci Mekah Madinah. Ya. Atau di luar tempat suci Mekah Madinah. Boleh dibunuh. Kapan aja nemu hewan ini boleh dibunuh. Apa itu aja? Yang pertama al-hayyatu. Ular. Udah, antum sok-sok jangan sok-sok jadi panji sang petualang. Tangkap, wah ini ular jenis ini nih. Ah, ini bagus ini, dia enggak galak ini. Nah, udah bunuh. Ya. Udah aja bunuh enggak apa-apa. Wal fa'rah. Apa itu? Tikus. Wah, kalau yang tikus got ini cakep kayak hamster. Udah, bunuh aja udah. wal gurab, apa lagi gurab? Gagak, wal hidaah, hah? Anjing ganas, ya. Eh apa? Hidaah itu bukan anjing, apa namanya? Elang, elang. Wal kalbul aqur, anjing ganas, anjing ganas. Dalam erat yang lain, al hayya wal aqrab, ular dan kalajengking. Amara salawatullahi wasalamu alaih biqatlil kilab. Ya. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing yang tadi, yang ganas-ganas yang tadi. Ya. Hai barakallahu fikum. Jadi kalau si buta dari gua hantu itu waliullah enggak? Hah? Tangannya ada apa namanya? Ada burung elang, waliullah enggak? Ya bukan. Itu hewan fasik. Ya mungkin waliullah berdampingan dengan seperti tadi. Nah. Hey, terus tafadhal dibaca berikutnya. Ya, siapa lagi yang belum baca tadi pagi? Udah baca semua berarti ya? Eh, Panji belum berarti? Antum bukannya udah tadi? Belum. Nah, ini tanggung saya aja dikit dah. Wa qala man iqtana kalban la yughni anhu zar'an wala dhar'an naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun qiratun. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang melihara anjing yang bukan dimanfaatkan untuk menjaga zara, ya, tanaman, ya, wala sar'an wala dhar'an, dan bukan pula untuk menjaga ternak, naqasa min amalih, akan berkurang dari amalan dia, kulla yaum, setiap hari itu berkurang qirat, satu qirat. Satu qirat itu satu amalan sebesar Gunung Uhud. Allah musta'an. Ya. Wa qala la tashabul malaikah rafqatan ma'ahum kalb. Para malaikat tidak akan menyertai, ya. Tidak akan menyertai rufqah, rombongan yang membawa, yang ada bersama mereka anjing. Wa qala idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Apabila anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kull syai'. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang bertakwa, itu yang menunaikan zakat dan orang beriman kepada ayat-ayat kami. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ وَالنَّبِيُّونَ النَّبِيَّ الْأُمِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya Nabi tersebut Muhammad SAW, ya, termaktub di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya, yang mengajak kepada mereka yang ma'ruf, mencegah mereka dari mungkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang menghalalkan untuk mereka yang thayyib dan mengharamkan untuk mereka yang khaba'is, yang buruk. Maka rokok itu haram dengan ayat ini. Rokok itu buruk. Wa yad'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim. Ya. Dan Nabi ini yang membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Wal falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah. Adapun orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, membantunya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Sampai sini dulu kali ya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.